Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Kita masuk pada Al-Babut Tasi', bab yang ke-9 dari kitab Mu'amalat fil Hajri. Bab ke-9 membahas tentang Al-Hajr. Larangan mengelola harta sendiri. Larangan bertransaksi. Wa fihi iddatu masail. Dalam bab yang ke-9 ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi wa anwa'uhu. Makna al-hajr dan dalil disyariatkannya hajr dan jenis-jenis hajr. Pembahasan pertama, ta'riful hajr, definisi hajr. Al-hajru lughatan al-man'u. Al-hajru, hajar secara bahasa artinya al-man'u, melarang atau mencegah. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, hajar adalah man'u insanin min tasarrufihi fi malih. Melarang seseorang dari mengelola hartanya sendiri. Kemudian yang kedua, adillatu masyru'iyatihi, dalil disyariatkannya hajar. Disyariatkannya melarang seseorang dari mengelola atau membelanjakan hartanya sendiri. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala. Dasar yang menjadi dalil larangan seseorang mengelola hartanya sendiri adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang 5. Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kalian menyerahkan harta kalian. Maksudnya harta kalian adalah harta as-safih, orang-orang yang dungu itu, ya. Orang-orang yang belum sempurna akalnya itu, ya. Jangan kalian menyerahkan harta-harta mereka kepada mereka, kepada sufaha, orang-orang yang belum sempurna akalnya, orang-orang yang masih lemah akalnya, yang belum bisa mengelola harta dengan baik. Ai artinya amwalahum, amwalakum di sini artinya amwalahum. Lakin udifa ilal awliya li'annahum qa'imuna 'alaiha mudabbiruna laha. Akan tetapi harta di sini disandarkan kepada awliya, para wali yang mengelola harta tersebut, karena merekalah yang mengurusi harta tersebut dan mengatur harta tersebut. Sehingga disandarkan kepada mereka. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kalian menyerahkan harta kalian kepada sufaha, orang-orang yang masih belum sempurna akalnya, yang belum bisa mengelola harta dengan baik. Wa qauluhu ta'ala, Dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu hatta idza balagun nikah, sampai apabila mereka telah sampai atau telah cukup umur untuk nikah, untuk menikah, yakni telah balig. Fa in anastum minhum rusyda, apabila menurut kalian mereka itu sudah rasyid, sudah sempurna akalnya, sudah cerdas, ya. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan harta mereka kepada mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika mereka belum rasyid, ya, belum sempurna akalnya, belum cerdas dalam mengelola harta, maka jangan menyerahkan harta mereka kepada mereka. Bisa habis, gak tahu kemana. Bisa jadi harta yang sekian juta habis dalam sehari, karena tidak mampu mengelola atau memanage harta sendiri. Wa qauluhu ta'ala, dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Allah berfirman, fa in kana allazi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyyuhu bil 'adli wastashhidu shahidain. Apabila allazi 'alaihi al-haqq, apabila orang yang berutang itu safihan, orang yang belum sempurna akalnya, au dhaifan, atau lemah keadaannya, au la yastati'u an yumilla huwa, atau dia tidak mampu untuk mengimlakan hutangnya, falyumlil waliyuhu, maka hendaklah walinya mengimlakan, bil adli, dengan cara yang jujur. Hendaklah walinya yang mengimlakan, bil adl, dengan jujur. Wastashhidu syahidain, dan persaksikanlah oleh kalian dua orang saksi. Ya, harus ada dua orang saksi. Fadallat hadhil ayatu ala jawazil hajri ala safihi wal yatimi wa man fi ma'nahuma kal majnuni was-saghiri fi amwalihim. Ayat-ayat di atas, ya, tiga ayat di atas menunjukkan bolehnya hajar, melarang orang yang safih, orang yang belum sempurna akalnya, yang belum pandai mengelola harta, wal yatim, atau melarang anak yatim, wa man fi ma'nahuma, dan orang yang semakna dengan keduanya, kal majnun, seperti orang gila, wasagir, anak kecil, ya. Ayat-ayat ini menjadi dalil bolehnya melarang mereka-mereka ini fi amwalihim, untuk mengelola harta mereka sendiri. Kenapa dilarang? Li'alla tata'arradu lidhaya'i wal fasad. Supaya apa? Supaya hartanya tidak terancam hilang sia-sia atau terancam rusak. Agar supaya harta mereka ini tidak habis sia-sia, ya, atau rusak karena sebab tidak pandainya mereka dalam mengelola harta mereka. Walatudfa'u ilaihim, sehingga tidak boleh harta mereka diserahkan kepada mereka. Illa idza tahaqqaqa rusyduhum, kecuali apabila telah pasti, telah dipastikan kerosyidan mereka, telah dipastikan kesempurnaan akal mereka yang menjadikan mereka bisa mengelola harta dengan baik. Kalau sudah dipastikan mereka itu cerdas, mereka itu rosyid, sempurna akalnya, ya, bisa mengelola harta dengan baik, maka silahkan diserahkan harta mereka kepada mereka. Selama belum, maka jangan. Walil waliyyi an yatasarrafa fi amwalihim. Bagi seorang wali boleh dia mengelola harta mereka. Harta orang yang safih tadi, atau harta anak yatim, harta anak kecil, atau harta orang gila. Boleh seorang wali mengelola harta mereka. Idza da'atil maslahatu lidzalik, apabila kemaslahatan menuntut untuk hal tersebut. Kemaslahatan menuntut untuk dikelola harta itu. Baik, selesai dari makna atau definisi hajar. Demikian pula dalil-dalil disyariatkannya hajar. Dan sekarang jenis-jenis hajar. Yang ketiga, anwa'uhu. Jenis-jenis hajar. Al-hajru ala nawain. Hajar terbagi menjadi dua macam, atau ada dua macam. Hajar itu ada dua macam. An-naw'ul awwal, jenis atau macam yang pertama, al-hajru limaslahatil mahjuri alaihi. Hajar atau larangan mengelola harta untuk kemaslahatan orang yang dilarang itu sendiri. Ini jenis yang pertama, hajar yang dilakukan untuk kemaslahatan orang yang dilarang mengelola hartanya sendiri tersebut. Kal hajri ala sabiyyi wassafihi wal majnuni. Contohnya hajar atau larangan mengelola harta bagi as-sabi, anak kecil, as-safi dan orang yang safi yang belum sempurna akalnya, yang belum mampu mengelola hartanya, wal majnun dan orang yang gila. Hajar terhadap orang yang gila. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kalian menyerahkan harta kalian kepada sufaha, orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang belum dapat mengelola harta dengan baik. Hajar jenis ini adalah untuk kemaslahatan pemilik harta itu sendiri. Untuk kemaslahatan as-sabi, anak kecil yang memiliki harta. As-safih, yang memiliki harta. Al-majnun, orang gila yang memiliki harta. An-naw'u tsani, jenis yang kedua. Al-hajru alal insani limaslahati ghairih. Hajar yang dilakukan terhadap seseorang untuk kemaslahatan orang lain. Jadi seseorang dilarang melakukan transaksi, dilarang mengelola harta sendiri untuk kemaslahatan orang lain. Untuk kemaslahatan orang lain, supaya tidak merugikan orang lain. Sehingga dia dilarang untuk mengelola hartanya. Contohnya, kal hajri alal muflis. Hajar, larangan mengelola harta, nah, bagi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut dilarang mengelola hartanya sendiri. Dicegah untuk melakukan transaksi atau mengelola hartanya sendiri. Kenapa dilarang? Harta-harta sendiri kok. Karena kaitannya dengan harta orang lain yang ada di dia. Kaitannya dengan harta orang lain yang ada di dia. Dalam keadaan dia sudah bangkrut. Fayumna'u minatasarrufi fi malih. Orang yang bangkrut ini dilarang mengelola atau mengatur hartanya sendiri. Kenapa? Li'alla yadurru bi ashabid duyun. supaya tidak merugikan para pemilik piutang. Ini orang-orang yang telah memberikan hutang ke dia. Jika orang yang bangkrut ini masih terus mengelola hartanya dia, hartanya na'am yang ada padanya, bisa jadi akan lebih berkurang lagi, semakin berkurang, habis. Nggak bisa lagi untuk mengembalikan harta orang lain yang ada pada dia. Dia dilarang dari melakukan tasarruf, mengelola hartanya, supaya tidak merugikan para pemilik piutang. Tidak merugikan orang-orang yang telah memberikan hutang kepadanya. Walhajru alal maridi maradul mauti fima zada ala sulus min malihi lihaqqil warathah. Contoh yang lain adalah hajar terhadap orang yang sakit. Melarang orang yang sakit mengelola hartanya. Yang sakitnya ini adalah sakit maradul maut. Sakit yang sangat dimungkinkan menyebabkan dia meninggal. Atau sakit yang mendekati kematiannya. Harta yang tidak boleh dikelola oleh orang yang sakit yang seperti ini adalah harta yang melebihi sepertiga hartanya. Jadi orang yang sedang sakit, yang dokter sudah menvonis, ini sudah beberapa menit lagi, ya. Nah, berdasarkan keilmuan kedokteran yang ada, biasanya orang seperti ini tidak lama lagi. Di saat-saat itu, sakit yang mendekati kematiannya, enggak boleh orang ini mengelola hartanya lebih dari sepertiganya. Yang boleh dia kelola adalah hanya sepertiga hartanya. Terserah dia bilang, sepertiga harta saya untuk si fulan. Tanda tangan. Ya, terserah. Tapi kalau lebih dari sepertiga, enggak boleh. Kenapa? Lihaqqil warasah. Untuk menjaga hak ahli waris. Ya. Karena 2/3 dari hartanya adalah hak ahli waris. Nah, sedangkan yang sepertiga, boleh dia wasiatkan untuk siapapun yang bukan ahli warisnya. Lebih dari sepertiga enggak boleh. Sehingga orang yang sakit, yang sakitnya ini mendekati kematiannya, dilarang melakukan atau mengelola hartanya lebih dari sepertiga hartanya untuk menjaga hak ahli waris. Jangan sampai orang yang sakit, yang mendekati kematiannya, nah, dia langsung menyerahkan hartanya kepada seseorang yang padahal bukan ahli warisnya. Atau dia menyerahkan hanya kepada 1, 2, 3 ahli warisnya atau sebagian ahli warisnya. Semuanya 100% dikasih ke fulan. Yang fulan, yang ahli waris yang lain enggak diberi. Akhirnya apa? Merugikan ahli waris. Sehingga orang seperti ini yang sakitnya mendekati kematiannya dilarang mengelola sepertiga, lebih dari sepertiga hartanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak-hak ahli waris. Wa kadzalikal abdu yuhjaru alaihi lihaqqi sayyidihi. Demikian pula budak, seorang budak hamba sahaya, dia tidak boleh mengelola hartanya lihaqqi sayyidihi, untuk menjaga hak majikannya. Fala yasihu tasarrufuhu bighairi idzni sayyidihi. Tidak sah tasarruf yang dilakukan oleh budak hamba sahaya tanpa izin majikannya. Tidak sah tindakan-tindakan budak dalam membelanjakan hartanya bighairi idzni sayyidihi, tanpa izin majikannya. Nah, ini yang kedua dari jenis hajar. Hajar yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan orang lain. Selesai dari masalah yang pertama tentang makna al-hajar, dalil-dalil disyariatkan hajar, dan jenis-jenis hajar. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Al-ahkamul muta'alliqatu bin naw'il awwali min al-hajri wa huwa al-hajru 'alal insani limaslahati nafsih. Hukum-hukum yang berkaitan dengan jenis yang pertama dari jenis hajar, yaitu hajar terhadap seseorang, larangan terhadap seseorang untuk mengelola hartanya sendiri, limaslahati nafsih, untuk menjaga kemaslahatan dia sendiri. Apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan jenis hajar yang pertama di atas, yakni hajar untuk kemaslahatan dia sendiri. Yang pertama, idza ta'adda al-mahjuru 'alaihi li sigharihi wa nahwihi 'ala nafsin aw malin bi jinayatin. Apabila al-mahjur 'alaihi, orang yang dilarang mengelola harta, itu dilarang karena dia masih kecil atau karena yang lainnya atau yang semisalnya. Apabila orang yang seperti ini ta'adda, membuat pelanggaran, melampaui batas dengan melakukan kejahatan, ala nafsin, terhadap nyawa orang, au malin, atau melakukan kejahatan terhadap harta orang, fa innahu yadmanu wa yatahammalu ma yatarattabu ala dzalika min gharamatin. Maka orang ini, anak ini, dia menanggung gharamah, menanggung denda akibat perbuatan dia. Nah, li'anna al-muta'adda 'alaihi lam yufarrid. Karena orang yang dizalimi atau orang yang dilanggar haknya, lam yufarrid, dia tidak bermudah-mudahan, bukan kesalahan dia. Nah, orang yang dilanggar haknya, lam yufarrid, dia tidak bermudah-mudahan, tidak teledor. Walam ya'dzan bidzalik, dan dia tidak mengizinkan anak itu untuk melakukan tindakan itu. Kalau seperti ini keadaannya, maka anak kecil itu yang menanggung denda. Nah, yang diakibatkan karena ulahnya. Dari mana anak kecil ini membayar dendanya atau mengganti harta yang telah dia rusak? Ya, dengan harta dia. Dengan harta dia yang dikelola oleh wali. Kemudian dikatakan di sini, wa amma idza dafa'a malahu ila saghirin aw safihin aw majnunin. Adapun jika seseorang dia menyerahkan hartanya kepada anak kecil, serahkan aw safihin, atau kepada orang yang safih, yang lemah akalnya, yang enggak bisa mengelola harta, aw majnun, atau menyerahkan harta kepada orang gila, fa'atlafahu, kemudian orang-orang ini merusak harta itu. Merusak harta yang telah dikasih ke dia. Anak kecil atau safi atau orang gila yang diberi harta tadi, atlaf al-mal, merusak harta yang diberikan kepada mereka. Lam yadmanhu. Maka orang-orang ini, ya, shaghir, anak kecil, atau safi, orang yang lemah akalnya, atau majnun, orang yang gila, yang diberi harta, kemudian merusak hartanya, lam yadmanhu, maka dia tidak menanggung, ya, tidak mengganti harta yang telah dia rusak. Kenapa? Li'annahu sallatahu alaih biridho. Karena orang tadi, dia telah menyerahkan harta kepada anak atau orang gila atau safih tadi, biridho, dengan keridhoan dia. Dia memberikan harta pada anak kecil. Ternyata hartanya dirusak sama anak kecil itu. Apakah anak kecil itu harus mengganti? Lah. Karena dia telah memberikan harta kepada anak tersebut dengan keridhoan dia. Fahuwa mufarrid, maka dialah yang teledor. Kenapa memberi harta kepada anak kecil? Ya. Anak kecil dikasih uang 10 juta. Ya. Nah. Tiba-tiba 10 juta habis dalam 1 menit. Ya. Atau mungkin disobek-sobek uangnya, misal. Apakah anak tadi menanggung atau mengganti, ya, atau membayar denda? Lah, tidak. Kenapa? Karena yang teledor yang memberi. Kenapa memberi ke anak kecil? Nah. Adapun kalau anak kecil itu sendiri, atau orang gila itu sendiri, atau safi itu sendiri yang melakukan kejahatan ke harta orang, ya, anak kecil merusak barang orang lain, sengaja dilempar rusak, ya, siapa yang ganti? Anak kecil ini, ya, diambil dari harta dia, kalau dia punya harta, nah, diambil dari hartanya untuk ganti apa yang telah dia rusak. Bisa jam berapa? Kemudian yang kedua, di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan hajar jenis yang pertama, yaitu hajar yang dilakukan untuk kemaslahatan dia sendiri. Hukum yang kedua, yazulul hajru ala shaghiri bi amrain. Hajar itu yazul, akan hilang atau diangkat, hajar terhadap anak kecil itu akan hilang atau diangkat karena sebab dua perkara. Jadi seorang anak kecil, dia dilarang mengelola hartanya. Sampai kapan? Itu. Al-amrul awal, yang pertama, perkara yang pertama, al-bulu, balik. Ketika anak tersebut sudah mencapai al-bulu, sudah balik. Wa ya'rafu dhalika bi'alamat, dan hal tersebut diketahui dengan beberapa tanda. Tanda baliknya anak, tanda baliknya seseorang itu diketahui dengan beberapa tanda. Wahia diantaranya inzaluhul mani, keluar maninya, menunjukkan dia sudah balik. Baik keluarnya dalam mimpi atau ketika terjaga. Maksudnya ketika keluarnya ketika tidur atau ketika terjaga. Maka menunjukkan dia sudah dewasa, sudah balik. Au inbatu syar al-khashini haulal qubul. Atau tanda yang berikutnya, dengan tumbuhnya bulu di sekitar kubul, yakni bulu kemaluan. Dengan tumbuhnya bulu kemaluan menunjukkan dia sudah balik. Au buluguhu al-khamsata asyrah asyrata, atau tanda dewasanya dengan mencapai usia 15 tahun. Misalkan dia belum keluar mani, belum ada bulu kemaluan, ya. Kapan baliknya anak ini? Kalau enggak ada tanda-tanda yang kedua tadi, tidak ada tanda-tanda yang pertama dan kedua, maka umur. Kalau umur sudah 15, maka sudah dihukumi balik atau dewasa. Sehingga mana yang lebih duluan antara tiga ini? Ya. Keluarnya mani atau tumbuhnya bulu kemaluan atau usia 15 tahun. Awil hayat fi haqqil al-jariyah. Tanda-tanda kedewasaan atau balik pada perempuan ditambah satu, yaitu hayat, keluarnya darah hayat. Fi haqqi al-jariyah, pada anak perempuan. Kalau perempuan sudah haid, walaupun umurnya masih 8 tahun, dia sudah balig. Ya. Intinya ketika anak kecil yang dihajar, yang dilarang untuk mengelola hartanya sendiri, sudah balig, ya, maka apa? Terangkatlah hajar. Dia tidak dilarang lagi untuk mengelola hartanya sendiri. Nah, karena dia sudah balig. Al-amru tsani, perkara yang kedua yang menyebabkan anak kecil yang dihajar itu terangkat hajarnya adalah ar-rusydu. Jadi selain balig, dia harus rasyid. Selain dia dewasa, dia harus rasyid. Nah. Apa itu rasyid? Orang yang sempurna akalnya, orang yang cerdas, yang pantas atau mampu mengelola hartanya. Wa huwa salahu fil mal, itu orang yang mampu mengelola hartanya. Nah. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum." Ujilah anak-anak yatim itu sampai apabila mereka cukup umur untuk menikah, yakni sudah balig. "Fa in anastum minhum rusyda." Apabila menurut kalian mereka sudah rasyid, sudah sempurna akalnya, mampu mengelola harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan harta mereka kepada mereka. Nah, bagaimana anak kecil sudah dikatakan rasyid? Wa yu'rafu rusyduhu bil imtihan. Diketahui kerasyidan dia, kecerdasan dia, kesempurnaan akal dia bil imtihan, dengan diadakan ujian kepadanya. Ya, ini dites. Tes. Kalau lulus tes, maka berarti dia rasyid. Dia sempurna akalnya dan mampu mengelola harta sendiri. Bagaimana ngetesnya? Fayumnahu syai'an minat tasarruf. Diberi sedikit hartanya. Ya kan hartanya banyak. Kasih sedikit dulu. Kasih. Wayatruk. Awayutruk. Yatasarrufu miraran fil mal. Kemudian biarkan dia untuk mengelola hartanya. Miraran, berkali-kali. Lakukan ini berkali-kali. Kasih 100 ribu misalkan. Biar dia mengelola hartanya. Untuk beli apa, untuk apa. Nanti besoknya atau beberapa hari kemudian kasih lagi. Beberapa kali dikasih. Kesempatan untuk mengelola harta sendiri. Fa'in lam yagbun ghabnan fahishan. Kalau dia tidak mengalami kerugian yang parah, kerugian yang besar, ya, karena akibat serampangan dalam mengelola harta, ya. Walam yunfik malahu fi haramin, dan dia tidak membelanjakan hartanya dalam perkara yang haram, aw fi ma la faidata fihi, atau dia tidak membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak bermanfaat baginya. Tidak ada apa, tidak membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak berfaedah untuknya. Kana dzalika dalila rusydih, maka itu menunjukkan dia itu sudah rasyid. Nah, jadi dites, kasih sebagian hartanya. Beri kesempatan dia untuk mengelola hartanya, membelanjakan hartanya, dan lakukan tes itu miroron berkali-kali. Ya. Kalau selama dia diberi harta, dia tidak mengalami kerugian yang parah, yang besar, dan dia tidak membelanjakan hartanya dalam perkara yang haram, atau dalam perkara yang tidak ada faedahnya, menunjukkan kalau dia sudah rasyid. Sudah sempurna akalnya, sudah cerdas, sudah mampu mengelola hartanya sendiri. Baik. Intinya hajar yang dilakukan karena sebab usia yang masih kecil, ya. Nah, hajar yang seperti ini akan hilang dengan dua perkara ini. Yang pertama, adanya bulugh, dia sudah dewasa. Sudah dewasa, sudah nyampai umur yang dewasa. Sudah balig. Dan tanda-tanda balig tadi disebutkan sudah. Namun tidak cukup hanya sekedar dewasa. Harus yang kedua. Rasyid, dia harus rasyid. Ya. Harus sudah sempurna akalnya, sudah cerdas, sudah mampu mengelola harta sendiri. Karena kadang ada anak yang sudah balig, sudah dewasa, tapi tidak rasyid. Ya. Umur 15 tahun, kasih 1 juta, habis 5 menit. Ya. Nah, tidak pandai mengelola hartanya. Ya. Sehingga harus dua perkara ini. Dia sudah balig dan dia sudah rasyid. Dan cara mengetahui anak-anak sudah balig, nah jelas tadi. Juga cara mengetahui anak-anak sudah rasyid, juga jelas tadi caranya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kelanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Bi'idznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.